Allah dengan makhluknya. Tapi makna ma'iyah di sini bukan kebersamaan zatnya Allah. Bukan zatnya Allah menyatu dengan zatnya manusia. Bukan seperti itu. Kenapa kita memahami demikian? Karena ada ayat lain yang menerangkan bahwa maksud kebersamaan Allah itu bukan kebersamaan zatnya. Tapi kebersamaan apanya? Penjagaan dan penglihatan Allah. Pendengaran Allah itu yang bersama dengan kita. Yang bersama dengan makhluknya itu adalah ilmunya Allah, penglihatan Allah, dan pendengaran Allah. Maknanya Allah selalu melihat kita, selalu mendengar kita, dan selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Itu maknanya. Makna itu diambil dari mana? Dari firman Allah sendiri. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi yang bersama dengan Musa dan Harun itu bukan zatnya Allah menyatu dalam dirinya Musa. Bukan zatnya Allah menyatu dalam dirinya Harun. Bukan. Tetapi apa yang bersama Musa dan Harun? Asma'u wa ara. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Maknanya Allah senantiasa mendengar dan melihat situasi dan kondisinya Musa dan Harun. Maknanya Allah senantiasa menjaga beliau berdua. Itu makna ma'iyah. Karena dipahami dengan ayat yang lainnya. Di dalam ayat yang lainnya lagi, menafikan bahwa Allah itu tidak mungkin bersatu zatnya dengan hambanya. Yaitu tatkala Nabiullah Musa ingin melihat wujudnya Allah. Apa kata Allah? Lan tarani walakin undur ilal jabal in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi Musa, lihatlah kau kepada gunung yang besar itu. Jika ia masih mampu berdiri tegak di atas tempatnya, engkau akan mampu melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan di balik gunung, gunung itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh tersungkur pingsan. Padahal Allah belum bersatu dengan dirinya Musa. Padahal Musa belum melihat Allah meskipun dari kejauhan. Gunung sudah hancur, Nabi Musa pingsan. Kok? Dan ini ayat ya. Dan ini ayat menjelaskan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu bukan bersatunya zat Allah dengan zatnya makhluk. Jadi enggak ada itu istilah manunggaling kawula Gusti, itu enggak ada. Ajarannya Al-Hallaj, ajarannya Syekh Siti Jenar, yang kemudian karena ajaran menyimpang tersebut, Syekh Siti Jenar kemudian dihukum mati oleh Sultan di Kerajaan Demak, yaitu Raden Fatah, atas arahan dan bimbingan para Wali Songo. Jadi tatkala Allah Ta'ala mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dengan seseorang, melebihi dekatnya urat leher itu, maksudnya kedekatan Allah, kebersamaan Allah dengan seseorang itu bukan kedekatan zatnya, tapi adalah kedekatan apa? Ilmu. Kedekatan penglihatan, kedekatan pendengaran. Maknanya Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan. Allah melihat, Allah mendengar semua apa yang kita lakukan. Itu maknanya ya. Nah, itu diantara manfaat antum ngaji, mengkaji kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Sehingga satu saat nanti antum didekati oleh orang yang berusaha menyuntikkan ideologi hitamnya dengan racun syubhat, meskipun dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran, antum itu sudah punya imun. Sudah punya imunitas. Terpapar, antum sudah punya imun. Sehingga dibacakan ayat, kita itu semakin banyak melakukan zikir, solawat, mujahadah, istighosah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah, maka semakin Allah dekat dengan kita, semakin Allah bersatu dengan kita. Kalau Allah sudah bersatu dalam diri seorang hamba, syariat itu sudah tidak berlaku. Yang ada adalah hakikat. Dan manusia sudah mencapai derajat hakikat. Dalilnya mana? Dalilnya ayat ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi karena kita sudah sama-sama membaca kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang dituliskan para imam-imam sunnah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak termakan syubhat itu. Meskipun kita terpapar, ilmu sunnah yang sudah kita baca dan kita pahami akan melindungi kita dari berbagai macam aliran sesat. Makanya pengajian ahli sunnah itu tidak ada yang tersembunyi. Sembunyi-sembunyi pengajiannya harus pakai pendaftaran dulu, setor KTP, KK, setor apa lagi? Uang pajak bulanan yang masuk ke rekening ustadznya. Ustadznya saya lemu, disetori terus. Adapun ahli sunnah nggak ada pengajian sembunyi-sembunyi, nggak ada. Pengajiannya umum, tidak ada yang disembunyikan, terang benderang, bagai sinar matahari di siang bolong. Dibacakan di situ Al-Quran, dibacakan di situ sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pemahaman terhadap Al-Quran sunnah ini tidak pernah keluar dari ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnah. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada yang terlafadzkan oleh lisan berupa ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya akan ada pengawas yang akan senantiasa mencatat. Raqib itu senantiasa ngawasi terus, memantau terus-terusan. Atid senantiasa mencatat. Itu surat Qaf ayat 16 sampai ayat 18. Wa amma kitabatuhum alhamma, adapun penulisan para malaikat terhadap keinginan-keinginan jiwa, kalimah rawal Bukhari wa Muslimun, maka itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor 7501 dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 203. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajinya 700 hari. 700 hari itu berapa? Satu tahun itu hanya 365 hari. Dan 700 dari 2 tahun itu kan sekitar 2400. Jadi gimana? Jadi roh tahu. Sudah ada yang seperti itu di dunia. Ya. Kalau ada tolong kasih tahu saya, nanti saya dan tidak tahu. Tidak tahu dan tidak tahu. Apa kasih terus apa? Tapi Allah memberikan itu kepada itu lebih pasti mengerti semua. Ada tapi semarik melakukan kebaikan. Malah saya mau bilang, tidak. Itu di bawah dan semua di relawan alam mengambil orang mahluk itu mengatakan untuk memperkasi ya bisa dibungkus lalu kita bagi-bagi di beberapa wilayah di sekitar kemarin atas duit dan kuat. Kita ini kata bulan Ramadan dan kita hanya bersama mengandalkan kemampuan fisik dan untuk mengandalkan kemampuan fisik itu sebulan berarti bisa kali kali atau Al-Quran. Bila tidak paham, ini makna kita itu kuayu kan? Atau satu juga. Jadi parah. Parah sekali. Dan yang penuh dengan kita, pahala diri pasal berapa kita sudah minta satu juga. Dalam kontrak itu 30, dalam satu ini dalam satu Ramadan, di sana itu kemungkinan. Berapa? Tapi ada cara cerdas untuk mendapatkan pahala melimpah ruah. Nanti berkaitan dengan faktor sholat iman. Kalau siapa memberi buka, orang yang berpuasa, kan lahu mitlu ajri sahib. Dia memberikan pahala seperti orang yang melakukan puasa. Dibalikkan dengan sholat mitlu sahib saya. Dengan tanpa mengurangi pahala puasa. Saya tutup jalan, memastikan sehari 1000 bungkus. 1000 bungkus dipakai oleh 1000 orang puasa dalam satu hari ini hanya mendapatkan pahala 1000 orang yang berpuasa. 1000 orang yang berpuasa itu memakan pahala mereka tujuh tiga. Berpuasanya belum aplikasi berada yang lain. Kalau Wakala Allahu Allah Subhanahu wa Taala menetapkan ya bahwasanya setiap manusia itu memiliki malaikat menjaganya secara berbeda dari arah depannya dari arah belakangnya menjaga atas perintah dari Allah Subhanahu wa Taala. Walimana maknanya malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Bukan dalil itu, akal-akalan otaknya manusia. Dan otak manusia tidak akan mampu menjangkau ranah-ranah yang gaib. Berbeda dengan pemahaman bahwa yang dekat itu bukan zatnya Allah, tapi yang dekat adalah penjagaan dan ilmu, penglihatan dan pendengaran Allah. Itu ada dalilnya. Dalil yang menerangkan bahwa Allah tidak mungkin bersatu dengan hambanya. Dalilnya mana? Lah tadi itu kisahnya Musa itu loh. Jangankan bersatu, melihat aja tidak bisa. Berarti kita memahami ayat ini, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Maka tidak disebut takwil, tapi disebut dengan apa? Tafsir. Bedanya takwil dengan tafsir. Takwil itu ada dua. Takwilus sahih, takwil yang benar itu takwil yang ada dalilnya. Dan ini disebut dengan tafsir. Kalau takwil yang batil, itu mentakwil ayat hadis Nabi tanpa menggunakan dalil. Itu takwilul batil, takwil yang mungkar. Disebut dengan apa? Apa takwil yang batil disebut dengan? Tahrif. Sorful lafzi an zahiriha bighairi dalilin syar'iyyin. Memalingkan satu lafad dari makna aslinya dengan tanpa ada dalil. Itu namanya takwil yang batil. Orang yang melakukan ini bagaimana? Ya dia ahlul batil. Dia pengikut kebatilan. Dia menolak nama dan sifat Allah. Padahal Allah menetapkan nama itu, Allah menetapkan sifat itu di dalam kitabnya. Allah sendiri yang menetapkan. Aku ini punya sifat wajah. Saya ini punya sifat tangan. Allah menetapkan sifat bagi dirinya. Kok kita enggak mau menerima itu loh. Alasannya kalau kita menetapkan ini, nanti berarti Allah sama dengan makhluknya. Jari sopo. Jari otak saya begitu. Maka patokan memahami asma wa sifat, itu tidak boleh dipahami dengan otak-otak. Apa yang Allah tetapkan, kita ikut menetapkan. Apa yang Allah buang, kita ikut buang. Itu metode ahli sunnah. Maka definisi tauhid asma wa sifat itu, isbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi. Nggih. Minal asma'i was sifati fi kitabihi aw fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'wilin, dengan tanpa melakukan ta'wil. Wala takyifin, dengan tanpa melakukan takyif. Takyif itu apa? Membagaimanakan sifat Allah. Kalau Allah punya wajah, bagaimana wajahnya Allah? Tidak boleh kita bertanya seperti itu, tidak boleh. Dan itu metode ahli sunnah. Pokoknya kita mengimani, menetapkan kok tanpa boleh bertanya bagaimana. Wa min ghairi tamthilin, dengan tanpa menyamakan nama sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Tidak boleh melakukan ta'wil, tidak boleh melakukan takyif, tidak boleh melakukan tamthil. Yang terakhir, tidak boleh melakukan ta'wil. Ta'wil, takyif, tamsil, dan ta'wil. Ta'wil itu artinya menakwil-nakwilkan, memalingkan makna asli dari suatu lafaz dengan tanpa dalil. Itu namanya ta'wil yang mungkar. Takyif itu artinya bertanya bagaimana sifatnya Allah. Allah punya sifat tangan. Tangannya Allah itu seperti apa? Kayak apa? Tidak boleh kita tanya itu. Kemudian apa lagi tadi? Amtil. Tidak boleh menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Tidak boleh. Lawong sesama makhluk saja. Tangan manusia dengan tangannya kera. Sama apa beda? Beda. Begitu pula tangan Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Jadi tidak boleh kita menyamakan. Artinya kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, bukan berarti kita itu sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kemahabesaran Allah. Adapun makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan dengan kapasitas makhluk. Dan sifatnya Allah tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluknya. Yang keempat, ta'til. Apa ta'til? Ta'til itu seseorang menerima sifat Allah, tetapi kandungan maknanya dia enggak mau nerima. Itu namanya ta'til. Menihilkan sifat Allah. Saya percaya Allah itu punya tangan. Tapi makna tangan Allah itu saya enggak tahu seperti apa. Saya tidak tahu maknanya. Tidak ada maknanya pokoknya. Dia tidak mau menetapkan makna. Menihilkan makna dari nama dan sifat Allah. Itu semua tidak dilakukan ahli sunnah. Ahli sunnah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan kemahabesaran Allah. Dan sifat Allah itu dipahami dengan tanpa ta'wil, takyif, tamsil, dan ta'til. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-musyabbihatu ya'budu sanaman, wal-mu'attilatu ya'budu adaman. Orang-orang musyabbihah yang menetapkan nama dan sifat Allah, tetapi mereka mengatakan tangan Allah itu ya seperti tangan manusia. Mereka ini penyembah berhala. Adapun al-mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah. Allah itu maha mendengar, tapi Allah enggak punya pendengaran. Allah maha melihat, tapi Allah enggak punya penglihatan. Allah punya tangan, tapi Allah enggak punya tangan. Saya itu punya Allah, saya punya Tuhan. Tuhan saya tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak punya jas, tidak punya apa namanya, nafas, jiwa. Allah tidak istiwa, Allah tidak menempati ruang, Allah tidak di dalam ruang, tidak di luar ruang, Allah tidak memiliki titik koordinat. Itulah Tuhan saya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau begitu kamu menyembah sesuatu yang kosong. Seperti itu mengatakan, mas, saya itu punya pohon kurma, tapi pohon kurma saya itu tidak ada akarnya, tidak ada tanahnya, tidak ada batangnya, tidak ada kurmanya, tidak ada daunnya. Berarti kamu itu tidak punya pohon kurma. Dan ada sebagian umat Islam, saya menyembah Allah, tapi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak menempati koordinat. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di dalam ruang, tidak di luar ruang. Maka kita mengatakan, berarti kamu tidak punya Allah. Maksud Allah enggak punya sifat-sifat, berarti kan sama dengan ketidakadaan, kekosongan. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyembah berhala. Yang menolak sifat-sifat Allah, dia menyembah sesuatu yang fana, yang enggak ada. Adapun ahli sunnah menyembah Allah. Allah yang memiliki asma, Allah yang memiliki sifat, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan kemahabesaran Allah. Nama dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Penjelasannya dan pendapat mengenai ilmu ma'rifat dan karomah yang mungkin telah disampaikan bahwa orang-orang terdahulu beberapa ada yang mendapat derajat itu. Ya, ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah, cara mengenal Allah itu dengan mempelajari kitab-kitab akidah. Seperti kita ini, kita sedang mengenal Allah. Mempelajari nama dan sifat-sifat Allah, itu namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Allah punya sifat nuzul, Allah punya sifat lari, Allah punya sifat tangan, Allah punya sifat welas asih, Allah maha mendengar. Kita itu sedang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kata-kata ma'rifat yang kemudian dipahami oleh sebagian orang mengenal Allah dengan cara apa berata, menepi di tempat-tempat sepi, di goa, di hutan, meninggalkan syariat, dengan berzikir dengan zikir-zikir yang bid'ah, maka itu kemungkaran. Adapun karamah, nanti akan datang penjelasan tentang karamah insyaallah ta'ala. Ahli sunnah itu menetapkan adanya karamah. Karamah itu adalah pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang saleh dalam rangka untuk ya menampakkan apa yang dia bawa itu kebenaran. Dan karamah itu datangnya tidak terduga. Karomah itu yang mengendalikan Allah. Adapun manusia tidak bisa mengendalikan karomah. Karomah datangnya tidak terduga. Maka dia tidak bisa dipamerkan. Nabi Musa itu mukjizat. Kalau yang mendapatkan mukjizat itu Nabi. Kalau yang bukan nabi, karomah. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, lalu di depannya ada lautan, Nabi Musa itu takut. Lalu Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah. Ini tidak bisa dipamer-pamerkan. Oh tenang, aku anduwe tongkat ajaib. Ya anak kurawati. Enggak begitu Nabi Musa. Tapi antum melihat orang-orang yang mengklaim punya karomah itu, dipamer-pamer kita itu. Itu bukan karomah. Bukan dari Allah, itu dari setan. Ya. Adapun karomah dari Allah itu tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa dikendalikan. Ya. Ada sebagian cerita tentang karomah itu, ulama kita ada yang rutin membaca zikir pagi petang. Satu ketika ya digigit ular, kobra. Berbisa. Itu enggak kenapa-kenapa loh. Dan ada bekasannya. Buang. Enggak kenapa-kenapa. Tapi hanya sekali itu. Bukan berarti terus ulama kita, amboknya tok cokotnya kobra, ngurak rapopo. Enggak begitu. Karena dia senantiasa berzikir dengan pagi dan petang, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Dan itu enggak bisa dipamerkan, diulang-ulang. Tidak seperti yang pertunjukannya. Oh, ini adalah ilmu karomah. Ilmu karomah kok ditunjukkan kayak sing nonton suruh nyemplungi kenceleng. Itu bukan karomah, itu sulapan itu. Bukan karomah. Wallahu taala. Masuknya waktu salat Isra. Jam berapa masuk waktu salat? Salat penamaan salat Isyraq sendiri itu enggak ada ya sebetulnya. Dalam dalil itu tidak ada. Nabi hanya mengatakan barang siapa salat subuh lalu setelah itu dia duduk di masjid berzikir kepada Allah, apakah dia baca buku agama atau mendengarkan pengajian. Lalu setelah matahari meninggi dia melakukan salat 2 rakaat gitu toh. Dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah haji. Namun penamaan salat Isyraq itu tidak ada di dalam hadis itu. Kapan itu jamnya? Ya enggak pasti. Sebagaimana pula terbitnya matahari itu juga berubah-ubah. Makanya waktu sholat kita pun berubah-ubah. Kadang jam 7 kita sudah isya. Bener enggak? Tapi kita tadi isya jam berapa? Jam 7? 12. Pernah enggak kita isya setengah 8? Kalau antum bilang enggak pernah, tuh mana jadwal sholat isya? Sholat di sini. Kan berubah-ubah itu. Subuh itu kadang jam 4 subuh. Kadang setengah 5, kadang jam 5 kurang seperempat. Waktu subuh itu. Intinya patokannya adalah tanda alam. Ketika matahari terbit itu waktu yang dilarang kita melakukan sholat. Pas matahari terbit itu tidak boleh kita sholat. Pas matahari tepat di atas kepala, tidak boleh kita sholat. Pas matahari tenggelam, tidak boleh kita sholat. Itu 3 waktu larangan sholat. Jadi matahari sudah terbit, biarkan beberapa saat. Kalau sudah agak meninggi, baru kita melakukan sholat tadi yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya nama Abdullah yang tertempel di baju? Lebih baik dihindari. Kalaupun harus ditulis pakai yang huruf Latin ini. Abdullah. Apakah boleh dibawa masuk ke toilet kamar mandi ya? Kalau dia tulisan Arab Abdullah itu tidak boleh ya. Kalau anu dibikin bed begini. Nama Abdullahnya. Kalau mau masuk kamar mandi, bisa diambil begini, dimasukkan ke kantongan. Ini boleh. Adapun dibiarkan terbuka ini tidak boleh. Tapi kalau sudah dimasukkan, boleh. Ya. Nanti kalau keluar dipasang lagi. Abdullah gitu misalnya. Kan kita tidak boleh membawa lafzul jalalah ke dalam toilet. Iya. Kalau dibiarkan terbuka. Tapi kalau tertutup boleh. Ya tetap tidak boleh. Sekarang kita tanya. Di dalam dada kita ada Al-Quran enggak? Ini ada surat An-Nas. Ada ayat kursi. Benar enggak? Antum tidak melebu WC ya? Padahal di dalam dada antum ada Al-Quran. Al-Quran itu ada yang fisudur. Ada yang fisutur. Yang tertulis di mushaf. Ada yang dihafal di dalam dada. Gimana cara ngelepasnya? Kata Imam Al-Albani. Enggak bisa toh. Dan dalam diri kita itu ada Al-Quran. Antum ada aplikasi Al-Quran di sini. Kalau saya pakai ayat. Aplikasi judulnya ayat. Nah, ini kan Al-Quran ini. Ini bawa masuk ke toilet boleh enggak? Kalau terbuka begini tidak boleh. Tapi kalau sudah dimatikan begini, boleh. Sebagaimana di dalam dada kita juga ada ayatnya. Nabi itu punya cincin, dalilnya nih ya. Cincinnya itu ada lafdul jalalah. Ya, setiap kali masuk beliau lepas cincinnya. Itu yang jadi dalil bahwa kita tidak boleh membawa lafdul jalalah. Kalau nama Abdullah jangan ditulis Arab. Pakai Latin aja, Abdullah itu. Atau kalau tulisannya Arab di ketel. Digunting dulu. Atau bajunya dilepas dulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam tas baru kita masuk ke toilet. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau kita menghadiri berkumpul dengan keluarga besar, saudara-saudara kita, tapi pada acara yang bertentangan dengan syariat, misalnya sadranan, selamatan, orang tua, tapi kita sulit bisa bertemu pada waktu yang lain. Kok angel menuripmu, Mas? Karena banyak yang bekerja di luar kota. Kok sulit sekali? Ini kesimpulan tergesa-gesa. Dia mengatakan sulit saya ketemu dengan saudara kalau enggak pas nyadran itu. Itu saya enggak percaya itu. Saya itu kalau enggak nyadran enggak bisa ketemu saudara saya. Lawang yo ora karep. Misalnya dia kerja di luar kota ya, misalnya dia kerja di luar kota. Berarti dia itu misalnya datang dari Bandung. Datang dari Bandung. Itu ke Klaten langsung nenggon sadranan ngono. Langsung nenggon sadranan, habis nyadranan langsung pulang ke Bandung itu. Apa dan neng Klaten itu dia orang mampir-mampir babar blas. Yo ora ngisi bensin, yo ora jajan mie ayam, yo ora ngopo-ngopo, langsung neng sadranan, rampung sadranan langsung mulih. Saya kok sulit membayangkan kondisi seperti itu. Kalau yang saya bayangkan itu kalau ada orang Bandung mau ke Klaten pulang kampungnya sadranan ya, dia akan pulang ke Klaten. Nek ke Poyo ya mampir pom bensin nguyuh. Ngisi bensin. Kita kan bisa nyegat neng pom bensin. Atau dia mungkin pulang dulu ke rumah orang tuanya. Kan kita bisa menemui di rumah itu. Kenapa memaksakan diri menemui harus pas sadranan? Kok sulit sekali kehidupan kita ini. Itu yang saya bayangkan loh ya. Enggak tahu kalau antum punya bayangan yang lain. Enggak. Saudara saya itu memang dari Amerika langsung nyatran. Bar nyatran langsung boleh neng Amerika. Enggak mampir kemana-mana, enggak mandek kemana-mana. Kalaupun memang benar seperti itu. Ada Zoom, Mas. Ya. Kita bisa Zoom-Zooman. Ong, dalam rangka untuk menghindari corona saja, kita rela tidak bertemu dengan keluarga. Dan kita rela silaturahim dengan Zoom. Dalam rangka menghindari corona. Apalagi ini dalam rangka menghindari larangan Allah. Harusnya kita lebih ridho lagi. Tapi insya Allah tidak sehoror itu. Saya yakin saudara-saudara antum itu mesti pulang ke rumah dulu. Nah antum datanglah ke rumahnya. Atau kalau dia enggak, memang enggak datang ke rumah, antum bikin janjian. Kita ketemu di mana? Di warung. Ini warung aku enggak ada anu modal. Ya wis nang masjid joglo wae sing gratis. Nanti bisa silaturahim di masjid joglo. Wallahu ta'ala. Ketika imam sudah masuk ke bacaan surat pendek pada sholat dahar dan kita baru takbiratul ihram, maka apakah kita membaca Al-Fatihah atau tidak? Para ulama beda pendapat dalam ini. Yang saya yakini kita tidak baca. Tetapi kita mendengarkan bacaan imam tersebut. Berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi tidak baca Fatihah apa sah rakaat itu? Sah. Wong Nabi mengatakan man adraka ar-ruku'a ma'al imami qabla an yarfa'al imamu ra'sahu faqad adraka ar-raka'ah. Barang siapa bisa melakukan rukuk bersama dengan imam sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia dianggap telah mendapatkan satu rakaat tersebut. Padahal belum baca Fatihah toh. Wong dia datang takbir langsung rukuk. Le mau baca Fatihah kapan? Meskipun demikian dia dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Wallahu taala alam. Adapun sebagian ulama lain mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang enggak baca surat Al-Fatihah. Maka dia masuk, dia baca Fatihah. Karena Fatihah itu rukun salat, sedangkan surat pendek itu bukan rukun. Itu juga kita memilih pendapat bahwa setiap rakaat itu harus ada bacaan Fatihahnya. Berdasarkan hal ini pula, kalau antum telat, imam sudah rukuk, maka antum ikut rukuk tapi nanti nambahi satu rakaat lagi karena antum memilih pendapat bahwa satu rakaat itu harus ada Fatihahnya. Adapun jumhur mayoritas ulama ya, mayoritas bahkan saya Bin Bas mengatakan pendapat yang menyatakan orang bisa rukuk bersama imam sebelum imam angkat kepalanya itu dianggap satu rakaat itu adalah pendapat dari seluruh imam 4 madhab. Semuanya berpendapat begitu. Berdasarkan hadis tadi, wallahu taala alam. Pada saat ke toilet terkadang lupa membaca doa masuk toilet. Ingat-ingat sudah di dalam, apa boleh dibaca dalam hati atau bagaimana? Iya, dibaca dalam hati. Kalau di dalam toilet ning ya urung mapan ya metuneh ya rapopo. Keluar lagi terus baca bismillahi Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ning nek wis metu ya wis metu siji po loro masa antum arep edeng-edeng metu ya. Kan tidak lucu. Malah kupak. Dan jangan dianalogikan dengan kasus makan. Makan itu baca apa? Bismillah itu toh? Bismillah. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Yang sahih yang benar bacaan makan itu bismillah. Kalau kita sudah baca bismillah, setan berpidato, teman-teman setan, kita tidak punya jatah makan di sini karena orang ini sudah baca bismillah. Tapi kalau kita enggak baca bismillah, setan ikut makan. Kata Nabi, kalau lupa, sudah terlanjur makan, lupa, gimana baca doanya? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wa fi riwayatin, bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut asma Allah di awal dan di akhir. Itu untuk kasus makan. Nek kasus WC enggak begitu. Terus bacut, teletek kok bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Enggak boleh. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin seperti yang dipahami penanya. Dia membaca bismillah tetapi di dalam hati. Kalau memang lupa dan tidak memungkinkan untuk keluar ya karena wis neletek tadi. Tapi kalau belum ya lebih baik keluar. Atau belum, tapi kalau keluar nanti konsekuensinya bondot misalnya. Misalnya, lo kan itu kemungkinan wakil toh. Sudah benar-benar di ujung tanduk, kalau saya keluar nanti malah bondot ngombrol-ngombrol. Ngentinti. Maka cukup membaca bismillah di dalam hati saja. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan doa keluar dari toilet gimana? Ghufranaka atau Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan aku dari kotoran dan memberikan maaf kepadaku. Itu sahih. Kita amalkan. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jangan hanya menyuruh anak-anak kita menghafalkan doa-doa pendek, tapi kita sendiri enggak pernah baca itu. Kita senang wah anak sekolah SD IT ya. Anaknya mau makan bismillah. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita senang lihat anak kita berdoa. Tapi kita enggak pernah ngamal ke. Nah, itu keliru. Dan tidak ada kata telat. Saya itu sudah tua kok masa belajar doa-doa pendek kayak cah cilik. Loh, itu bukan untuk anak kecil. Itu untuk seluruh umat Muhammad. Sampai meninggal dunia menjadi lifestyle, gaya hidup. Atau bener ya? Lifestyle. Style kendus, style kenceng. Mau naik kendaraan juga begitu. Mau pergi keluar rumah juga begitu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Caranya antum koleksi satu doa. Misalnya doa bangun tidur, antum biasakan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiap kali bangun tidur baca itu, tiap kali bangun tidur baca itu. Kalau belum hafal nilai IHP enggak apa-apa, ngepek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti sudah satu bulan kan sudah hafal ya, karena tiap hari. Ditambah koleksi doa yang lain. Ya. Doa setelah makan, gimana? Alhamdulillah. Masa ngono ora hafal? Ora alhamdulillah ngono iki ora hafal. Wis aja urip wae lah. Aku alhamdulillah ngono ora hafal. Cara menyikapi kakak kandung yang selalu zalim dan sering memaki-maki. Menyikapinya yang pertama sabar. Yang kedua menasihati dia. Kalau tidak bisa minta orang tua untuk nasihati dia. Kakak kandung. Yang berikutnya didoakan kebaikan. Kalau tetap tidak bisa ya, ya wis lah. Karena tugas kita hanya mengajak innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tapi jangan sekali-kali kezaliman dia dibalas dengan kezaliman. Udah zalim roh aku tak zalimi genting. Dek mbacok aku tak bacok genting. Dek nyolong barangku tak colong genting kono. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi? Dek mentem ning ngarepku, aku mentem genting ning ngarepe kono. Tanda itu namanya. Wah, aku kira seneng nek kowe nyawang. Ra seneng nyawang kowe nek kowe mendem ning ngarepku. Ora apa-apa to? Mentem-mentem sak karepku dhewe. Oh ya titerono aku sesuk mendem genting ning ngarepmu. Nah itu wong edan itu namanya. Jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Diajak ngaji syukur. Ya dikirimi pengajian. Pendek-pendek dulu. Video ringkas 1 menit, 2 menit. Sembari mendoakan dia. Dan jangan, aloh, kayak tak dungaknya percuma. Jangan begitu. Itu namanya pesimis. Karena hidayah itu di tangan Allah. Ya. Qulubul insan baina asabi'ir rahmat yukallibuha kaifa syaa. Hati-hati manusia itu ada di antara jari-jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka kita memintakan hidayah kepada Allah untuk kakak kita. Saya menemui seseorang yang sangat benci kepada adzan. Iya, kisahnya nyata dan beliau masih hidup sampai sekarang. Dia seorang lurah. Kepala desa. Jadi kalau ada suara adzan itu dia marah. Dia akan datang ke masjid lalu mencaci maki, ya, dengan bahasa Jawa ya, dibajing-bajing ke orang yang adzan itu. Bayangkan. Sampai seperti itu. Dia tidak pernah sholat. Kalau ada orang adzan, dia akan datang ke masjid. Pernah juga bawa arit kabelnya dibacok. Sujudnya ke orang kesetrum. Sampai Allah Ta'ala mentakdirkan dia ini sakit. Dan kepalanya dioperasi dibedah. Kepalanya dibedah. Ya. Kalau daging kan karek ngiris ya. Ini atas sih. Diiris tegas murah kira-kira. Kalau pakai pisau. Enggak tegas ini. Pakai gerindo ini. Tapi itu gerindo besi ya. Itu gerindo kayu. Otaknya mabrut. Dokter yang tahu. Intinya kepalanya dibedah, lalu dia itu antara hidup dan mati. Tapi alhamdulillah sembuh. Takdir Allah sembuh, semenjak itu dia berubah total. Dia paling rajin ke masjid. Padahal usianya sudah sepuh. Setiap kali saya ngisi pengajian, tidak ada yang bertanya. Kecuali simbah ini. Mantan kepala desa ini. Dan di desa itu tidak pernah ada orang kurban sapi. Belum pernah ada. Setelah dia tobat ngaji, dia yang pertama kali kurban sapi. Tanya ke saya. Ustadz, saya mau kurban sapi milik saya sendiri, boleh apa enggak? Tidak boleh, Mbak. Kalau sapi itu idealnya untuk 7. Kalau memang ada anggota yang lain, 7. Tapi misalnya tetap nekat satu sapi ditanggung sendirian, ya sah dan boleh. Cuma yang diterangkan para ulama itu satu sapi untuk 7 orang. Nah kalau begitu saya nisbatkan, saya setatkan kepada anak-anak saya yang sudah merantau. Supaya genep jadi 7 pripun. Gak apa-apa boleh. Lalu dia korban sapi. Dan itu menjadi pemecah rekor. Di desa itu yang pertama kali korban sapi adalah dulu dia. yang tukang apa namanya? Memaki-maki muadzin. Itu namanya hidayah. Jadi kalau antum punya kakak benci dengan Islam, suka zalim, jangan putus asa. Kalau Allah menghendaki berubah total itu. Mungkin juga ada di antara antum yang hadir di sini dulunya enggak suka melihat pengajian seperti ini. Ya. Tapi sekarang dia datang paling rajin. Ada orang yang paling benci kepada pengajian, setelah Allah memberikan hidayah, dia menjadi orang yang paling rajin pengajian, bahkan menjadi pembela nomor satu. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Waduh, itu bengisnya luar biasa sebelum beliau masuk Islam. Semua orang takut kepada Umar bin Khattab. Tapi Allah memberikan hidayah, lalu berubah. Jadi pesan saya kepada orang-orang yang terkena Islamophobia, jangan teman-teman. Karena nanti kalau Allah memberikan hidayah, memberikan anugerah kepada antum, nanti antum akan menjadi orang yang akan sangat menyesali perbuatan. Gitu ya. Itu ada beberapa ikhwan kita, aku biyani kok ya biya ya. Zaman rong ngaji kok ya bojoku guru tak kon katokan cekak ndodok ning pinggir dalan iki piye biyani aku pikir aku ki biyen piye ngono lho. Aku ngene. Ha iya, lha kowe biyani ya piye? Ya mbuh aku dhewe ya ruwet mikir awakku dhewe iki. Tapi orang yang masih seperti itu ada apa enggak? Ada. Dan mereka biasa saja. Tidak merasa dirinya ruwet. Karena belum mendapatkan hidayah. Memamerkan aurat kemana-mana. Tanpa ada perasaan dosa dan bersalah. Sebagian antum mungkin ada yang seperti itu. Oh ya, aku biar ya racak lah ya. Enggak tahu kenapa kok dulu bisa seperti itu ya. Ya karena Allah belum menitipkan hidayah di dalam diri kita. Maka doakan kakak antum, jangan pernah berputus asa. Bagaimana hukum hadiah yang diberikan murid kepada gurunya setelah pembagian rapot kenaikan kelas? Kalau termasuk dilarang, bagaimana solusinya? Hadiah itu seorang memberikan sesuatu bukan karena orang itu telah melakukan kebaikan pada dia, itu namanya hadiah. Hadiah itu diberikan percuma. Bukan karena dia telah berbuat jasa kepada kita. Seperti pengajian di sini hadiah. Panitia memberikan hadiah kepada antum. Antum berjasa apa sama panitia? Apa antum ngewangi nyaponi omahe panitia? Habis pengajian antum mulih pendak kemis malam Jumat antum nyaponi latare panitia? Enggak toh? Itu namanya hadiah. Kalau orang membuat baik kepada antum lalu antum memberi sesuatu itu namanya opah. Kalau hadiah itu kita memberi sesuatu, memang karena enggak ada niat apa-apa. Itu namanya apa? Hadiyatun. Dan kalau itu diberikan setelah rapat selesai ya, mudah-mudahan itu murni hadiah. Nek sebelum pembagian rapat antum ngasih hadiah, itu khawatirnya itu sogoan. Awas lu tat, bolo dewi lu. 10 juta lah aku transfernya awas lu. Nek ngantek rapat gua bang, untek sampai aku. Ustadznya diancam ngono. Kasih 10 juta. Sehingga memberinya itu kalau bisa ya setelah semua urusan selesai. Jadi gurunya, ustadznya tuh ngasih nilai juga loss, gak rebel blas. Wah, ijane bocahe nunggak iki. Nek aku ndek iki dikai hadiah piye ya? Ruwet ngene iki. Karena ustadz juga manusia. Sama seperti kita. Ada sisi-sisi kemanusiaan. Jadi kalau mau ngasih ya, setelah rapotan wae atau setelah antum nyambut gawe, antum sekolah, pengen ngasih hadiah kepada gurunya nanti. Antum sudah punya hasil, sudah bekerja, datang ke rumah gurunya ngasih hadiah. Itu insya Allah tidak ada intervensi apa-apa. Kecuali antum pengen daftar ke anaknya yang kono. Itu nanti sogoan lagi. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pertanyaan pada malam hari ini. Oh ada hadiah ini. Nah ini hadiah ini. Dan di sini tidak ada rapotannya ya mas. Tidak ada tombol rapot. Malaikat subuh. Padahal ini Isya. Dan aja Farawila. Pertanyaannya adalah perbedaan mendasar antara takwil, antara takwil yang batil dengan takwil yang sahih. Siapa yang menjawab? Takwil batil dengan takwil yang sahih. Ya, Pak Irman. Ya. Ya. Namanya apa yang batil, Pak? Takwil batil disebut apa tadi? Tahrif. Kalau yang sahih disebut tafsir. Pak Firman pilih malaikat subuh apa? Tarawila. Silakan ngambil. Saya yang manut antum. Yang kedua, pertanyaan berikutnya. Apa ya pertanyaannya? Saya bingung kalau suruh buat. Apa kitabnya Syekh Abdul Muhsin tadi yang direkomendasikan tadi? Ya. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan. Qatful Janabdani Syarah Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Mas siapa? Ibnu. Dari mana Mas Ibnu? Klaten Selatan. Jazakallah khairan Mas Ibnu. Dia adalah kitab akidah yang ditulis oleh ulama Malikiyah. Kalau antum pengen belajar prinsip-prinsip akidah yang ditulis ulama Malikiyah, baca ini. Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dari madhab Syafi'i antum bisa baca Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Dari madhab Hambali antum bisa baca Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Dari madhab Hanafi antum bisa baca akidah Tahawiyah, Risalah Akidah At-Tahawiyah. Itu sudah mewakili keempat madhab. Dan semua kitab ini meskipun beda madhab, tapi di dalam masalah prinsip akidah, mereka semuanya sama dan satu. Dan berijma' bersepakat, tidak berselisih. Satu poin pun di dalam masalah prinsip-prinsip akidah tersebut. Adapun dalam masalah fikih, mereka terkadang berbeda pendapat dan itu beda pendapat yang dibolehkan. Wallahu ta'ala alam biswab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bagi teman-teman yang pengen gabung menjadi relawan Pawon Ramadan, nanti bisa menghubungi